hadirin pengadilan rahimahullah Adi Coro ingkang kita tunggu tunggu mau ijo hasanah ingkang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka pengajian akhir tahun, berarti ono awal tahun barang niki. Masjid besar ndasmu minggir ora ketok iki. Istiqomah Kecamatan Dolop Kabupaten Madiun. Dolopo. Dengan tema ndasmu ngaliyo malah ning kono to. Ngaji bener, pinter, lan bener. Resek-resek ya apa ini? Kula lungguh napa ngadeg? Ibu-ibu seneng kula ngadeg napa lungguh? Itulah ibu-ibu di mana-mana suka yang ngadeg. Mereka enggak tentu ya? Alhamdulillah ya Rabbi, sapa meneh cah lawamu ning ngarep ki sapa iki? Alhamdulillah rabbil alamin. Pada akhirnya datang juga. Setelah beberapa kali tidak bisa hadir, diwakilkan oleh Badal Gus Gerandong. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sowan ke bapak ibu warga masyarakat Dolopo, wabil khusus Masjid Istiqomah. Itulah kenapa kemudian saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Sekeras apapun ikhtiar kita, sebesar apapun kemauan kita, tetap saja tidak bisa mengalahkan rencana Allah. Maka kenapa kemudian dalam surat Al-Anfal, ciri orang beriman itu adalah mengedepankan tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah karo Gusti Allah. Kita sering punya rencana tapi gagal. Soalnya apa? Rencanane Gusti Allah luwih apik daripada rencanane awake dhewe. Kita kan sering kalau minta sama Allah enggak dikasih kita sakit hati. Padahal bisa jadi bahkan pasti kodrat dan ketentuan Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Maka di dalam kitab Hikam disebutkan la yamuddu ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhafid du'a mujiban liyaksika. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa yang kamu minta menjadikan kamu berputus asa. Soalnya apa? Fahuwa duminalaka al-ijabah. Karena dia Allah menjamin semua doa-doa kita untuk diijabah. Ora ana donga sing ra dikabulke karo Gusti Allah. Lho kaya donga kula wa dalu teng alun-alun Ponorogo viral. Donga njaluk jodoh. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Agah dongane. Iya ngono, nyuguh kiai dieteng-eteng widange iki. Kan ya lho. Gawa aku wae dieteng-eteng kaya nyuguh bakul angkringan ngene. Gusti Allah. Wong lanang ya ndredeg kok ya. Gawane degan iki kaya gawa degan wong arep ngubur jenazah kalau dieteng-eteng ngene. Ning dhuwur wae kan ngisor barang. Wis ngene wae. Gelas angkringan. Jiji kiai ini ganteng mejite wapik gelasnya angkringan ramase dek salu ala Nabi Muhammad bakul es teh ngedol kayak gini dhuwur ndas kok nyuguh kiai dieteng-eteng. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doa-doamu membuat kamu berputus asa. Fahuwa duminalaka al-ijabah. Karena dia Allah menjamin doamu pasti diijabah. Waktunya kapan? Waqfil waqtilladhi yurid. Atas waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan atas waktu yang kamu kehendaki. Sing dikabulke kados napa? Karepe Gusti Allah ora karepmu. Ila tawene contoh sing paling gampang. Apa meneh kula nembe ping pindho ra teko teng mriki. Nembe lho, nembe ping pindho lho niki. Ya maklum lah anggarane cekak ya ta. Contone ngaten, Pak. Lah Allah niku pun ngersake enten mawon dalane. Satu saat saya pengajian di Lampung. Penerbangan dari Jogja jam 4:30. Direncanakan landing di Terminal 2 Jakarta 5:30. Kemudian pindah ke Terminal 3 Garuda jam 6. Boarding jam 6 pagi. Delalah pesawatnya saking Yogyakarta teng Jakarta telat. Boarding sampai Jakarta 6:30, landing Jakarta 6:30 teng Terminal 2 dan harus pindah ke Terminal 3 jaraknya 30 menit. Berarti diperkirakan kalau sampai Terminal 3 jam 7. Kamangka pesawatnya Garuda mangkat teng Lampung jam 6. Kula pun batin, waduh iki mesti terlambat. Kula ya dugi Garuda ternyata napa? Dinteni. Selidik punya selidik, kula turun ning jero pesawat, pramugarine nekani asisten kula. Mas, nanti turun dari pesawat, pilotnya minta foto sama Gus Miftah. Loh, akhirnya napa? Syafaat viral ora ditinggal karo pesawat. Soalnya napa? Allah ngersake. Begitu kula diajak teng kabin pesawat ngejak foto, tadi harusnya pesawat sudah berangkat 6:30 Gus. Tapi begitu saya lihat ada penumpang belum masuk namanya Gus Miftah, saya tunda 30 menit nunggu kedatangan Gus Miftah. Kakak. Kaya kula ning Jeddah Mulih umrah nggo kacamata nggo tongkat, polisi heboh. Tolong semuanya minggir, ada orang mau liwat. Gagah. Begitu sampai bandara tak takoni, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Dancok aku. Malah dikira wong buta. Gara-gara saya pakai kacamata hitam, pakai tongkat, Pak. Malah diarani wong buta. Jadilah Allah niku ngrencanake wenteng niku. Malih, iki kejadiannya jauh hari. Saya dulu zaman tinggal di Jogja pertama kali, kula pengin ngajari wong Muhammadiyah Hadrowan. Lak cara teng mriki namine napa? Adroh. Lak cara teng Ponorogo niku ana istilah kompangan. Nggih ta, kompangan. Kula zaman biyen niku njikuke kompang niki teng daerah Jalen. Jalen. Ah. Numpak bis. Jogja, Madiun, Madiun, Ponorogo. Kan rin nanten niko, antara terminal Madiun kali Ponorogo, bis nopo niko. Bis nopo? Jaya. Jaya. Jaya cendana apa begenggek radong aku. Kula saking Madiun, ajeng teng Ponorogo, jiko kompang niko. Mun numpak bis kula pak, Jaya nopo-nopo kula radong jaman samanten, ning sampingnya sopir. Kula niku lan numpak bus umum niku srengane teng arep ning sampinge sopir. Kula mun munggah mudun gara-gara weteng kula mules kula ngising ning terminal Madiun. Lah ya lak jenenge mules lak ya ngising to, mosok mules kok mangan iki ora nyambung kok. Akhirnya napa? Kula numpak bus berikutnya. Numpak bus berikutnya. Ning tengah dalan perjalanan dari Ponorogo Madiun teng Ponorogo, bis sing wau kula tumpaki kula mudun tabrakan. Sampinge sopir niki mati. Padahal jahatai ini kula sing mati kudune kula. Wayahe, wayahe. Ning ra mungkin kita sing kene mati tak mirin dhisik, tak mirin dhisik. Lah Gusti Allah ra ngersake, tabrakan delalah kula mudun, Pak. Gara-gara wasilahe kula kebelet ngising. Mila sakniki kula lak kebelet ngising kula suweneng, jangan-jangan kula ajeng dislametke karo Gusti Allah. Iki lho Gusti Allah gawe dalan iki, ngisinge dadi dalan, Pak. Ya tenan iki. Maka jangan pernah gresula karo ketentuane Gusti Allah. Pasrah mawon. Lan jenengan pasrah bongkoan karo pangeran, dijamin uripmu kepenak. Nek lak mung percaya karo cangkeme pejabat, halah-halah. Ora mungkin kepenak. Innallaha la yukhliful mi'ad, yang tidak pernah ingkar janji niku namung Gusti Allah. Kalau kita teng pondok ini, aku mungkin biasa kok dihapusi karo jamaah. Lar kosong, duwe masalah, kepolisian, bank, macam-macam, utangnya oke neng pondok. Pak Kiai ngeten, tolong didongake, dirampungi masalah. Kulo ini kulo ngerampungi masalah jamaah, mbok tenang mung dongo. Iso dirembuk, yo dirembuk, iso diparani, diparani. Rampung, begitu rampung, minggat, niku biasa. Ceng dirampungi masalah yang mesti balik, niku mung siji. Anak yang mateng, kon ngerabek, begitu lahir ngeteris, ingkung, niku mesti lah, niku malah niku. Tapi lah wong duwe utang, duwe masalah ning kepolisian macam-macam kon ngrampungi begitu rampung minggat. Malah kula saniki wegah lah kon ngurusi urusan ning kepolisian, malah dikira Markus modar aku. Ono Pak Kapolsek to iku. Kapolsek gelem ngaji insyaallah matine pas pengajian. Amin. Lah iya gelem ngaji kok. Tapi lah polisi gaweane dolan pinggir dalan tok yo ati-ati matine tabrak truk. Tak cilik-cilik iki turu kono ra cengengesan. Rupamu kaya kipli. Mila damel ngelikke ati supaya istiqomah ngoten niki, nderek madhep mantep nderek dawuhe Gusti Allah. Awake dhewe dielikke kali Ibnu Athaillah As-Sakandari wonten kitab Hikam, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Wong urip kuwi ra usah kakehan ngatur. Wong urip wis ana sing ngatur. Menungso sak madion derek aturan. Lah derek aturan selamat, Pak. Kon selamat. Awake dhewe niki begitu urip langsung lahir cenger diwene undang-undang. Napa wujute Al-Qur'an. Al-Qur'ane diwaca, damel tuntunan, selamat. Al-Qur'ane ra diwaca ditinggalke mesti ra selamat. Padha lan jenengan tuku mobil teng dealer, selain mendapatkan mobil mendapatkan BPKB.

Omong titik lah, oke tak borong titik ya wegah aku. Ayo, betul HP napa mboten? HP ini so duripke? Ayo, di HPmu duripke. Orang duwe. Muga-muga dadi kiai kabeh iki iso. Gondrong. Untune. Ayo, Pak, kula tajak selawatan wong Medion sing romantis yuk. Lampune pateni mawon. Men kaya mambengi karo Didi Kempot ya, ayo. Ambiar, ambiar. Wis ana buyu ora? Ora iso mudhun kono. Di tukang darbukane di sing api. Pokok ora ora meyakinkan rupa mulih. Pateni. Durepke HP-ne. Duwe HP ra wong desa kae kono kae. Oh ya adoh men to ya. Sing mburi mriko nggawa HP napa mboten? Coba semua HP diangkat. Sing ra duwe HP cangkeme merengis. Pateni pateni. Oh iki oh mati. Lah ora mati tak gebuk dhewe pokoke. Kae mesti pateni kae. Lah ora tak mire tak pateni malahan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedaya diangkat sing mburi mriku HP-ne pundi? Oh. Wah, ora duwe HP wong kene. Biasa. Niku serambine masjid di saklare pateni. Mumpung peteng kacamataku tak copot. Antra ketok. Ambiar, ambiar. Ayo niku serambine pateni. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, iki lampu dalan iki ngisruh kok iki. Kadang kok sedaya diangkat HP ini, Bu, sing mriku nggo selawatan sareng-sareng. Mugi-mugi bersinarnya Madiun malam hari ini menggambarkan bersinarnya alam barzah kita. Amin. Muga-muga sesuk kowe mlebu surga kabeh. Amin. Cah cilik-cilik iki mlebu surga. Amin. Mangkat bar pengajian. Kowe bar pengajian modar kok amin kepiye to? Shallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim dan iman ala mada salli iman wal ali wal ashab iman wal kurang bandar salim wa salim da iman ala mada salim wa salim da iman wal ali wal ashab iman wal Altyazı M.K. saling wal ali wal ashab sallu ala nabi Muhammad. Guys, terus ke ngajine. Rawate engko meneh. Sone pateni matamu, sone pateni. Sone pateni yo piye. Lanjut. Niko kula ditelepon kali Pak Kapolres. Dalane macet, pengajine rasa suwe-suwe. Siap, Dan. Dene peraturan lalu lintas niki pengajine kudu rampung jam 10:30. Lah kula iki sedina iki wis ngaji ping 4 lho. Ana wong kesel alhamdulillah matane iki lho. Ken aku capek. Malah alhamdulillah. Malah kula sesuk-esuk jam 7 wis terbang teng Jakarta. Awan ngaji ning pajek bengine kula sadurunge ngaji teng Bekasi enten angsal penghargaan dari Muslim Choice Award. Tahun kemarin yang mendapatkan anugerah penghargaan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Sok niki Gus Miftah. Nah, saya tanya, dikasih penghargaan kategori apa? Kategori kiai, ustaz, dai yang paling konsisten pengajian di dunia malam bersama para purel dan begengge. Lumayan. Oh, dalu niku kula di WA teng DM Instagram niku ana bah niki mantan-mantan mbak-mbak sarekem kali mbak-mbak doli pengajian teng alun-alun Ponorogo ngarep dhewe. Bilan-bilan ini mangkat saking Surabaya mangkat ngaji teng Ponorogo sing DM sinten mantan begeng pengerti caci li kok anu cengengesan kowe ngerti begeng iki apa begeng iki bakul kroto kroto iki apa pakan manuk mantan iki meneng kok radong kok cengengesan wae. Lah mengke dalu ibu-ibu kondur bar pengajian ketemu bojone ning kamar, Pak. Siap. Apa le sing ngono ndan? Mlebu kamar bengok, kroto-kroto. Pakan manuk. Mila syarate dandani niki wau. Kan iki pengajiane akhir tahun. Nggih. Muga-muga ini bukan terakhir tapi insyaallah sepanjang tahun Istiqomah selalu mengadakan pengajian. Oh, mila tak mila rasa ngambek. Sing jenenge ngundang kiai kadang-kadang teko, kadang-kadang ora. Tani karo Gus Jaroh. Waduh. Kula ngajini ndelopo mumet ndas kula. Lha ngopo? Apa kito jenengan mboten rawuh semunggah panggung kula jamake ambyar separo. Langsung tak mire nangis karo nyanyi atiku rasane lara. Ngundang kiai ora tau teko. Kok ana pengajian di sebuah tempat apalagi sifatnya niku istiqomah tegese napa lumintu terus menerus, maka apa kata Allah di dalam Al-Qur'an, tatanazzalu alaihimul malaika, maka tempat tersebut akan sering dikunjungi oleh malaikat. Termasuk dalu menika masjid Istiqomah ndolopo insyaallah dikebaki karo para malaikatipun Allah. Amin. Sing teng mriki dicedhaki karo malaikat rahmat. Amin. Pinggir dalan Israel. Ana kala treke wirawiri to ngoro-ngoro del mati la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung muncul ning berita pengajian Gus Miftah di Masjid Ndolopo diwarnai dengan insiden jamaah mati tabrak truk. Tabrak truk ora mesti mati le, tapi kelilipan pasir iso mati. Tonggoku kelilipan pasir mati, pasir sak truk. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ayat ini selaras dengan dawuh Kanjeng Nabi, layak untuk qaumun yadzkurun Allah azza wa jal illa hafathumul malaika. Mila jenengan delok, Dan. Endi ana nggon ngibadah luwih rame daripada nggon maksiat niku berarti kampunge kampung sing apik. Tapi lek ana nggon maksiat luwih rame daripada nggon ngibadah berarti nggon kampung ini ku kampung bosok. Ini kita para ketok berkahi. Pengajian Kapolsek cukup lungguh, sukuh. Apa jajan cang godhog, cang goreng, cang kemu. Jajalak kene ngundang dangdutan ning pinggir dalan. Kira-kira Pak Kapolsek iso lungguh ngene iki ora? Melu joget. Hae, hae. Buka titik, dos. Kecantol, cawet. Cendol. Lah ya bagule cendol dawet, katoke kecantol, cawet. Kang ngeyel. Illa hafadhumul malaika. Malaikat dalu menika sami rawuh teng dolopo amin. Muga-muga sing nyedak karo awake dhewe malaikat Jibril. Amin. Malaikat rahmat. Amin. Sing cedhak karo takmir masjide malaikat. Yo ora mesti, Mbah. Ora mesti wong tuwa kaya jenengan luwih mati dhisik jenengan daripada kula. Wong mati niku syaraté ra kudu tuwa. Mati syaraté ra kudu lara. Mila senajan takmiri luwih tuwa daripada kula, kula luwih enom daripada takmir masjide Ndalopo, insyaallah sing mati takmire dhisik. Illa hafatumul malaika. Kula niku tahu. Durung tau tak critakke bas mumpung kula kelingan. Jaman kula kuliah manggon mesjite wong Muhammadiyah. Tak malaikat gelem teko niku kula dhewe wis yakin pokoke. Salat tahajud jam 2 bengi. Kula iki biyen mergo manggone teng masjid minimal salat witir mesti mboten kula tinggalke. Minimal witir. Bengi-bengi kula salat teng masjid Baitur Rahman Jalan Taman Siswa Kota Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat. Niku pas khusyuk banget salat niku rasane wayem enak nih. Dadi lak jenengan pengin ngrasake atimu iki ana malaikate apa ora deloken. Melu ngaji, melu salat, melu ngokke khotbah Jumat, ngrungokke pengajian atine ayem apa ora. Kuwi lak atine wayem berarti atimu dikawal karo malaikat. Tapi lak pengajian iki pengin ndang muleh wae, apa? Ngantuk karo nyangga uwang. Kuwi jangan-jangan sing nunggoni atimu kuwi dudu malaikat tapi setan. Dudu ngono. Terus tengah-tengah kene lho. Malah lendetan tembok. Ya Allah. Allahu Akbar. Salat niku rasane wayem niku. Lah, satu saat kula salat niku ana sing demek punggung pundak kula niku. Niku lak biasane isyarat wong pengen makmum kalih awake dhewe. Kula mergo ana sing makmum bacaan nggih kula banter iki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Rampung salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebiasaan kula dadi wong NU bar salat samping kanan utawa makmum kula kula salami. Lah rumangsa kula didemok pundake ngoten iki lah kula crita niki mesti merinding ngoten. Kula menengok mburi, ajeng nyalami sing makmum kali kula niku wau. Ternyata ra ana wong. Langsung kaget, waduh. Iki demit apa malaikat ya aku. Lah demit ra mungkin, mosok demit kok melu salat goblok, goblok. Malah demit. Mosok ya demit makmum. Tenen neraka sepi brubu. Begitu kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sing demok pundak kula niku wae tak delok. Ajeng kula salami. Ternyata mboten enten. Kula takon langsung telepon kiai kula, Pak Kiai ngeten-ngeten. Oh, kiai kula jawabane sederhana. Wis, kowe salah bakal yo ngerti. Dadi ora mustahil malaikat niku ndugeni awake dhewe. Maka di sana kemudian napa? Awake dhewe niku kudu yakin bahkan hakul yakin dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Mila ciri-cirine wong sing ngampuh mungkin teng ayat niki diteruske. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangi majelis ilmu, majelis taklim. apa pesan Allah yang diberikan kepada malaikat untuk kita? Allah takhafu wa la tahzanu. He wong Madiun, aja wedi, aja susah. Kalau wong ngaji niku ndan ora ana rasa wedi, ora ana rasa susah, anane ayem. Nggih napa mboten, Bu? Begitu kiai ini teko, mobilnya teko, lho ngoeng ngoeng ngoeng ngoeng. Alhamdulillah teko. Menunggu tak mirip orang percaya, marani rono. Jangan-jangan badal meneh buka mobilku. Oh oh oh, matane aku yang ngono to. Ku jane sekali-kali pengen ngeprank kok, apa to? Gua mobil, aku ndelik ning jero mobil sing munggah ning panggung asistenku, ngono to. Oh, langsung hu. Bare aku teko. Paling tak mirip jantungan. Wong sing gelem ngaji mendekatkan diri ke majelis ilmu. Apa kata Allah? Pesan yang dibawa oleh malaikat untuk kita. Allah takhafu he wong Madiun. Ojo wedi wala tazanu, ojo susah. Soale napa? Kenapa tidak boleh takut? Allah innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Wala tazanu, aja susah. Uripmu dijamin karo Gusti Allah. Kula iki kan biyen zaman kuliah ora dikirimi ragat karo wong tuwa. Kula ya ora susah. Soale kula rumangsa ditulung karo Gusti Allah. Ya ora kuat ngekos manggon masjid. Ora kuat mangan dodolan ning alun-alun. Tak lakoni, Pak. Kula niku pembina pengajian teng masjid wong Muhammadiyah patang tahun. Gagah wong NU iso mbina Muhammadiyah. Jos. Ana masalah ora? Masalahe mung siji. Gara-gara sing tak bina Muhammadiyah aku kuru. Soale Muhammadiyah ra ana slametan. Kere-kere aku. Ora ana mangan-mangan blas. Ngoloe katan. Beda lah wong NU titik-titik mah. Tak mire lemu. Jadi mangan kok NU dilawan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan, maulutan, rejepan, manakipan, istighosahan, mujahadahan, suronan, tanggone lara njaluk didongake. Delala sing lara mati mangan meneh pitung dina tak kandhane nganti ban serupane kaya besek iki lho tak kandhane mangan mangan mangan ayo sing tuwa-tuwa iki kene irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin banser beda nggir kene ya nggir kana rong piring nggir kene NU dilawan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, ora usah susah. Ngapa jenengan susah? Orang di duit. Padha. Aja ngomong orang di duit, ilang tenan lho kowe. Kowe ya ngono pengajian delok kiai ra nggo sangu. Lan delok dangdutan gowo sangu. Tindak ni Surabaya kebun binatang delok munyuk sangune 1000. Pengajian delok kiai kotak infake 1000. Larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong-ngomong munyuk. Tak sepel cangkeme. Kayak ora kajen. Undang penyanyi gitu, wah begitu, buka titik, jos, kapan sih langsung nyoh, ngono sawer, undang kiai belas rono sawer, karena aku loro ati, sawer matamu sawer sawer, la takhaf wa la tahzan, ojo wedi, ojo susah, jangan pernah takut dengan masa depanmu. Wong ujian ini kuno apa toh menawi wonten Al-Baqarah 155 gitu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Menungso niku diuji dengan apa? bisyai'im minal khauf wedi. Jomblo wedi ra duwe bojo, santai. Jumlah wong wedok ki luwih akeh daripada wong lanang. Kowe ngapa turu? Kene lak ngaji bengok-bengok malah ndongkluk. Tak pikir khusuk bono produksi air mineral, ces. Hei, bajune NO. Tak dongake sing bajune NO mlebu surga. Bajune. Wong ya neraka pengajian ngantuk, wis ireng ngantuk. Kita kandhani sak ganteng-gantenge wong ki lak ngantuk ketok elek. Lah wong ganteng ngantuk ketok elek apa meneh merongos ngantuk. Gedang klutho dipangan uler wong sing ngantuk mangap lan gedang klutho mateng sajengkeh wong sing ngantuk lambene. Sapa jenengmu? Sapa? Payas. Jeneng apa kuwi? Yas, yas. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kalau kok Fayas ngantuk berarti pengen cepat-cepat mati. Tak jodohke karo anak buahku iki gelem ra? Iya. Delokan iki lho. Lemu lo lumayan lo. Bisai'im minal khauf. Wong diuji dengan rasa takut. Sing jomblo wedi ra bojo, santai wae le. Jumlah wong wedok kuwi luwih akeh daripada wong lanang. Kita dongake muga-muga Fayas mulai pengajian langsung rabi. Rondo anak 15. Begitu rabi, wedi ra duwe anak, ra meteng-meteng. Anake lahir, wedi ra iso nyekolahke. Anake rampung kuliah, wedi ra nyambut gawe. Wis mulai cerewetke karo anake. Lah lele, kowe iki cilik. Tak pinter ke, cilik tak gedek ke, goblok tak pinter ke, rampung kuliah kok nganggur, kapan kowe mbales budi ini wong tua mulai? Aku lo tak jawab, ngapa? Jenengan jaluk balas budi kali kulo, wong kulo mbiyen nyuran jaluk dilahir ke kok, wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, aku nyuran ngerasa ke kepenak kok. Yo, anak tau nyeneng ke wong tua kok, kan wong tua orang tau nyeneng ke anak, berapa? Sing pun tau nyenengke niku wong tua tau nyenengke anak apa anak tau nyenengke wong tua? Ayo jawaban. Sing bener niku wong tua wis tau nyenengke anak napa anak tau nyenengke wong tua? Wong tua nyenengke anak sapa sing kono? Anak nyenengke wong tua. Wong sadurunge ana anak kowe seneng-seneng. Iya. Kowe rung paham. Pengajian kakean micak-micak wae kowe. Aku tertipu ketoke khusuk banget. Bono ngiler pak, ya Allah Fayas, Fayas tak rabeke karo bocahku kuwi lho kemalahan belum rayas. Sorry kalian berdua beda keyakinan. Fayas yakin mau ceweknya, yakin gak mau tak kan rasa wedi ibu napa sing mau wedi ini bisa iminal khauf walju wedi keluwen halah. Oh ada rezeki dipikir masuk kalah karo entung. Entung nih kalau nyuwun sewu ning jero godhong gedhang ora tau metu saka godhong ora tau macul dibuka lemu ora ana entung kuru apa men entung kok setruk. Ora ana enten mboten entung setruk ora ana kula iki lak ketemu godhong gedhang ana entung tak buka mesti lemu berarti napa rezekine entung dijatah karo Gusti Allah. Lah cacah jomblo iki. Kerpe rabi rung di pekerjaan kiai. Alah. Santai wae. Mosok wae kalah karo cecak. Cecak kae golek rezeki nganggo apa le? Rezekine apa? Nyamuk. Begitu nyamuk teko ngong ngong ngong ngong. Persis matamu iki persis ngawur. Kiai di nyamuk-nyamuk kiai. Urip. Lak dinalar Pak polisi. Cecak iki protes kok. Nyamuk duwe lar duwe sayap, cecak ra duwe sayap. Rezekine nyamuk luwe angel daripada awakmu. Kowe iki duwe sikil loro, duwe tangan loro, duwe utek, mosok kalah karo cecak. Tapi aku yakin uteke Fayas ki larang. Soale orisinil. Ora tau dinggo. Lah nek kiai ngaji malah turu, rungono Yas. Ki iso Fayas ki lak tabrakan ram mungkin gagar otak. Lah aku gagar otak, Fayas ora mungkin gagar otak. Soale apa? Ora duwe otak tak kandhani. Bu, ora usah khawatir. Cecak wae dijamin rezekine karo Gusti Allah. Ngono kuwi santriku dadak takon. Cecak niko kelone pripun, Mbah? Matane, matane. Cecak niko kelone mboten mlumah. Soale lak mlumah tiba. Mila kono cecak tiba berarti cecak nembe. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku rasane lara. Nyawang kanca atok karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Ora mok tabu iki ngopo? Kan aku kesel. Lakuin domblong. Parung disangoni tak sangoni santai wae lak tak mire raisin rapopo tak sangoni. Cekel mikmu. Kowe ngerti ra bedane aku karo takmir. Kene ndelok mike. Heh, gurune mike. Kirene. Napa bedane kula kale takmir masjid ndelok apa beda? Lak kula nyekel mik ngene iki jian. Takmir masjid ndelok apa? Perung paham kowe. Nyang dicekel. Piye, Nduk? Iya. Tabui tabui. Wah. Apa iki wis jamane? Caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepui. Ayo rene kendang ngaji selawat ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa Kaposek njero lagu apa? Aku iso kabeh. Kartone ana medhot janji. Oh, Citra. Pamer bojo. Wong tuwa-tuwa yo, iki cah cilik ngopo meneh? Wong tuwa-tuwa ngerti kartone ana medhot janji bareng wong kene iki. Iso jenengan? Saged. Ya, gaul, gaul. Penampilan milenial, raine kolonial. Pak Kaposek iso Pak Kaposek. Halo. Biyen aku sebeda suwe-suwe mlumah. Ono. Loro tiga karaban waya waya. Yen lawan di andi jam lebu muri. Tapi kenyataannya enak sekali. kok kebangetan man. Cah cilik ngerti, Pak. Terus jelas ku butuh. Ku butuh hawamu. Kok kebangetan man. Mau diar lak nabuhi kepiye ora iso kowe. Iso. Loro ati iki tambar nota terus wes tau je suwe-suwe waga nuruti kekarepanmu sansaya bubrak biyen wis tawanti-wanti ayo budal ngaji tapi kenyataannya pergi selawat Robi ya Robi apal bareng-bareng Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi balighul wasila ya Rabbi ghusabil Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi wa sallim elek biangat imburine melakoy ledek munyok lele tambah duduk-duduk brungono goblok-goblok. Yang tua-tua yang ngerti karena nomor udah janji barangnya sama ngendi. Apa mana? Citro matamu kan aku kesel. Pak Mire, Pak Tamir, jadi lagu nama Pak Tamir. Pak Tamir itu kembang kantil. Kembang, kembang kantil. Manten nanya roti ring bede. Ana celeret. Tiba jundil aku kaget cekelan kene. Olah Pak Polisi lagu ini ngerti aku, mundur alon-alon. Aku mundur alon. Tak cilik ngerti loh gue bentar aku. Elok tenan nih. Udah lak mundur alon-alon ki Pak Takmir mergo njaluk kelon ra diwenehi. Aku mundur alon. Halon mergo kowe ra gelem kelon. Bapak polisi beda ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon, halon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepira. Awake dhewe yo beda. Yo ngaji alon-alon. Aku ngaji alon, alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon, alon kemajuan titik. Tak tumplak tungtung bluk. Tawer. Ah, rupamu enggak meyakinkan. Allah takhafu wa la tahzanu. Terusane napa niki? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Niki jenengan melu ngaji ra usah ngarep-ngarep surga. Insyaallah surgane pun dicepakke kali Gusti Allah. Amin. Tak dongake tak mire masjid ndolopo mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Mayan surga ya, Bro. Maka kenapa kemudian ketika ada nggon pengajian ngoten iki Kanjeng Nabi dawuh, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Ketika kamu melintasi taman surga, senggahlah. Para sahabat sami tanglet, niki lak tasik teng alam donya, kok pun wonten taman surga niku maksudine nopo? Dijawab kalau Kanjeng Nabi, "Khilaku dikri wa majalisul ilmi." Taman surga di dunia itu adalah majelis dikir lan majelis ilmu. Mila dalu menika insyaallah sing rawuh wis duwe DP mlebu swarganipun Allah. Amin. Sesuk aku mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh mburi kuwi. Ning ya kuwi aku kelon karo bidadari bocah kuwi hadrowan tok. Aku kelon karo bidadari kuwi nyemongi aku ngaji halon halon tak tung tak bluk ngono kuwi. Oh enake dadi wong NU ki ngoten lho. Ngajine santai. Mila kula dongake Pak Takmir, muga-muga pengajianmu niki istiqomah ila yaumil kiamah. Sesuk mlebu surga sing nyekel tiket niku Takmir masjid. Dadi jenengan ra perlu nyekel tiket. Ndi tiketmu? Di gowo Takmire. Ndi to Takmire? Mir. Rasi to Takmir, wong e ra ono. Sing nyekel sapa? Kapolsek. Ora usah njaluk surga, wis disebakke karo Gusti Allah. Mila kula yakin. Insyaallah wong kaya awake dhewe wong ahlus sunnah wal jamaah duwe pengajian rutin. Insyaallah kabeh mlebu surga. Kula nyuwun pesen mawon, lak sesuk jenengan mlebu surga kula dereng wonten tulung kula digoleki nggih. Lak kula pun mlebu jenengan dereng wonten insyaallah kula goleki. Tapi ketoke awake dhewe ora bakal ketemu senajan to padha-padha ning surgane. Soale kowe ning isor aku ning dhuwur. Iki wae. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu sing tak omongke niki wau iso kelakon asalkan dengan dua syarat. Nomor siji, amal kula panjenengan sami diniati semata-mata hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Ngopo makan ngaji ora penak karo takmire rikuh. Lak ngono kuwi ora bakal oleh apa-apa. Kita itu sering salah niat, Pak. Kowe ngapa salat duha men rezekine lancar? Yo entukmu mung rezeki tok ora bakal oleh ridhone Gusti Allah. Kowe ngapa pengajian? Lillahi taala. Ngono. Kowe ngapa pengajian? Allah. Tidak hanya itu. Innal ladzina qalu rabbunallah siji diniati krana Allah tsummastaqamu kemudian dilakukan secara istiqomah. Lah pengajiane sebulan sekali teng dolopo ya sebulan sekali teko saiki teko urung oleh malaikat Jibril sesuk teko meneh sesuk teko urung oleh teko meneh ndelalah kowe ra teko Jibril teko. Ndi Takmire? Ora ana. Wis kaiki kancane. Sisuwe Takmire teko, ndelalah Jibril ra teko, sing teko Izrail. Rampung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah meninggal dunia dalam keadaan pengajian Takmir Masjid Al-Istiqamah. Napa kelelekan mik umpamane. Diku wabeh sing tak omongke niku bakal entuk syaraté loro niki wae. Siji diniati krana Allah, loro dilakoni kanthi istiqomah. Wong lak istiqomah ngaji matine ngaji. Buktine napa? Annasu yamutuna ala ma'asu, manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kebiasane ngaji matine ngaji, kebiasane selawat matine selawat, kebiasane yasinan matine yasinan, kebiasane wani karo bojone matine Ana wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe ijo. Ijo. Sing jilbabe ungu insyaallah. Luweh parah. Ono sing wesel kula. Selawat hasbi robbi sebagai penutup, eh capek. Bunda di rumah baru sakit. Ala-ala rondone tak pijeti. Kula saderenge pisah nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula ingkang nembe sakit, ingkang benjang ajeng kula buta teng Kuala Lumpur, kula brek sakit teng Kuala Lumpur, mugi-mugi penyakit diangkat kali Gusti Allah. Lah bojo kula niku sakit, jadwal ngaji kula terganggu. Lah kula sing sakit mawon, kula tansah iso mangkat ngaji, tapi lah bojo kula sakit kadang-kadang kula kudu ngeterke teng rumah sakit. Waras nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mas hasbi rabbi kaping 3 insyaallah kabul sedaya hajat. Shallu ala nabi Muhammad. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad. La ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi La ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma rizqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma rizqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rizqna dhurriyatan thayyibah. Allahumma rizqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rizqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rizqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rizqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rizqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Innal jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lukus luku bato bato ila ilu sirap menyang solo le ole payung musuh lukus luku bato bato ila ilu Nabi Muhammad. Hadirin disilahkan duduk kembali. Cek cek. Acara selajengipun mau itu hasanah saking Gus Miftah. Wekdal saha panggenan kula sumanggaaken. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biyen niku lak ndas ketatap dier bahasane napa matanya berkunang-kunang. Sakniki wis ra ono berkunang-kunang. Matane berlampu-lampu. Soale sakniki wis ra ono kunang. Jaman kula kuliah ugi manggon masjid. Kula dadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Oleh bojo omahe yo jejer masjid. Maratua kula takmir masjid. Kula begitu ngerti maratua kula pertama kali kula paham niki mesti takmir masjid. Soale apa rupane kaya beduk menika. Maratua kula niku. Oh maratua karo aku basa le padake. Aku iki mantu terhormat e. Padake TB. Kok ya ora ana kipas angin belas to iki. Kere-kere. Ketake duwite entek nggih bangun masjid iki to. Kowe mau ya ora kipas ora kipasan, Cak? Mboten. Alah-alah. Malah pitane. Kowe iki melane ngono ben kene wae, melane mburi. Engko mbok dilat. Kowe ngedakno kene lho, engko. Mbok dilat matamu kaya kowe iki es krim tak dilat ngawur wae. Ngedakno rene lho. Ini lho kene. Ning kene aja ning kene, engko ndak meteng mburimu. Kene kene. Sirah dicopot, sirah engko ketak-ketakan lho. Iki kene, Bi. Ngene. Apa ini ana santri teng Surabaya ngaji jejer kula, mulih wonge setrut. Wong ya gundul. Halah ora-ora kok dadak mingkat. Ora-ora. Ora wedi. Umurmu pira le? Anu 35. 35. Oraimu tua banget iki. Nggih boros. Oh boros ya. Ibu umben ngidami nguntal apa? Kalender kita. Dadi itu wae. Iki ndase tau mok lulus-lulus ra, Cak? Ndase. Tau kula lulus-lulus. Medal napane niku? Malah ngadeg ndase ngisor. Jenengan nemu jin kaya ngene ning ndi ya, Cak? Lah niku anu teng botol niku tak usep-usep niku terus metu niku. Oh. Jenengan tumbas napa pripun? Iya. Sampean tumbas Gus damel seret-seretan putrane. Kaya kulit jeruk. Selalu ala Nabi Muhammad. Lali. Tegese napa kula mboten asing kali masjid. Maratua kula takmir masjid omahe pinggir masjid. Delalah kula begitu gawe omah dhewe ya iso bangun masjid. Mila kula yakin bangun masjid niku mesti dadi. Sing luwe angel daripada bangun masjid niku makmurke masjid. Ampun ngantos masjide dadi tapi ra ana isine. Mila kathah wong bangun omah ning surga tapi ra iso mlebu omahe. Sinten niku? Wong bangun masjid tapi ra iso makmurke. Takmir masjid rungokno kupingmu. Ampun ngantos duwe omah ning surga tapi ra iso nglebani. Mila kula sering kondo, mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Mulyane kampung yen ana masjid, mulyane masjid yen akeh jamaahe. Mulyane tamu yen disuguh. Tamune kepanasan, kipas angine teko. Umpamane. Lah iki ora kok, berarti lah aku karo Yudha ora dimulyakke ta iki. Iki ngono enak, gundul ora kemringet. Teles mriki ku. Lah kan ora kemringet. Laku gondrong iso renduwer. Ndelok kirene cah iki lucu ya. Aku pengen guyu terus aku. Sae. Niku lak kelon karo bojone 2 jam, Cak. Pakai ini. Oh, nggih, nggih. Ora nganggo utek, nganggo ndas. Oh, fungsine cirah gundul iku kuwi ta. Iso suwek mangkene. Wong iki lak gundul nyenengke. Di junub ora ketok ta. Nah nggih. Pelaku ketok wah Gus rambuté teles ngono lha iki ora. Ora tau kramas ah. Kuwi malah kadang-kadang kleru we. Sing mok kondomi ndasmu. Keringete jijik iki lho. Iki langsung aku mandi 7 kali nganggo pasir kok aku iki. Nggih. Teles. Dilapi aja nggo tisu kapien. Kenapa napa? Serbet. Lagi kita tanya wang dia tak kira lagi. Pinggir aja meta ombe gitu mau. Kipasnya teko. Oh nak kipasnya rana colok ane muter. Lah kau kini apa? Oh nak kipas yang lagi pas kipas je weh. Dan ki kamera gula. Oh enggak wakmu toh. Okay. Oh ya. Lah kemu wedange sapa kemu? Yen kula. Oh, meh tak ombe, aku jero njaluk berkahmu mau, Cak. Nggih, wau pun kula umum nek mengke diterusne murid kula, kula ngoten. Aku curiga iki degan apa duduk? Degan niku. Mula tak icipi, ben aku yakin. Nggih. Kula nggih curiga iki kopi apa duduk? Ajar aku. Kowe ngopo meneh? Degan ta niku? Yo nyuwun sewu sedotan niku menyesuaikan cangkem ta. Lak kiai yo wapi, lak ngene iki yo kaya ngompori cangkem sapi to iki. Mboten cias. Cangkem kaya portal. Oh wedi Cak. Nggih. Cangkemmu ya gedhe kok. Kok kipasir ini mabuk keringet yo ndasmu. Ora tok mundur titik. Salah terus kok. Rene lho, jorono. Sumpene nek pengajian aja gawa ndas kuwi ta. Heeh, mbok ndas liyane lho. Ndas setunggal gering-gering. Lho, iki ki tok elek Cak, iki ndas palsu. Palsu. Asline luwe elek. TTP. Tukang bacot. Nyen sewu sandalipun Gus sampun salah mriki. Matamu. Iki lho sandalku. Iku ngene sapa? Dudu kuwi ngawur. Mas aku sandale Gus Miftah. Ye, suwe-suwe ngono lho berita ning TV. Atau kiai membantai seorang dagelan ngono iso lho. Mboten. Tak kekrek gelemu lho kowe. Salu ala Nabi Muhammad. Mulai. Wis to, luwe gayeng ning kene daripada nang alun-alun delokan wae to, nyantai wae, nggih. Santai wae. Los ra rewel pokoke. Sok kabeh, to. Los ra rewel sok kabeh. Lho. Jiko be ngono kuwi. Nggih. Jipun ta. Jikoen. Ya. Anu, betake botol apa buat pripun? Niki kempuan ya wis. Wis degan yo pi. Degan jene sok kabeh. Gaspol rem tempol. Sallu ala Nabi Muhammad. La mulyane tamu, mulyane omah yen ana tamu. Mila lak omah niku akeh tamune ketok kamulyane. Mulyane tamu yang disuguh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Mila lak jenengan duwe tamu seneng langsung disuguh. Ben kaya Nabi Ibrahim diangkat dadi kekasih Gusti Allah mergo seneng nyuguh tamu. Mila duwene wedang tamune wedangi, duwene jarang tamune jarangi, duwene gorengan tamune digoreng, duwene susu tamune sami. Ngoten. Lah mulyane kampung yen ana masjid. Niki kampunge kutu wetan wis ana masjid supit urang. Wau sana masjid, api kubai kelap kelip, subhanallah. Niki mulio, lah mulio ni masjid niku yen ono jamaai. Wiru ono, kau malah dengar ngapa tiki? Kuyo ngono pengajian nyantai banget lungguh dengar beki ayu tungkai selonjor ke, ya Allah. Ye, wong kutu wetan ni. Jadi yo rapopo ning wonten kitab taklim niku undang-undang fi ta'dhimil ilmi wa ahli, hendalah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Wirungokno, jane aku rapopo mung batin apa orang rumang samni tungkak mletek-mletek. Oh, kringgingen. Napa asam urat? Lah asam urat tak tambani, enten sing kagungan asam urat apa mboten? Mengke jenengan kondur padus gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah. Mari cak iki cak. Mari sak nyawane. Apa tebing nggih percontohan? Nggih, saene ngoten. Kula pun mari asam urat. Oh, pun mari. Lah tebing iki penyakitnya kencing manis, nggih. Nggih niku anggrene wong manis kudu kencing. Lah niku repot lho kenging kencing manis niku. Lah napa? Ngisor dirubung semut, dhuwur dirubung tawon dadi ora ana amane belas. Kowe aja ndasmu sing ana kipas angin ndak mau keringetmu. Lah ngono. Lah mundur dik ya. Tete. Dadi nyuwun sewu, dalu menika kula panjenengan sami nyekseni. Niki hebate tiyang kutu wetan iso mbangun masjid.

Ojo dipegat. Bojo kira kena dipegat. Nggih. Goleke kanca. Sami mawon. Sami mawon. Ojo dipegat goleke kanca beda. Ojo dikurangi tapi ditambahi. Nah. Wo, duwe iki tanggoku, Cak. Pripun? Bah, marang nang pondok. Apa? Kula pengin rabi meneh. Karo sapa? Mahasiswi. Lah apa? Kula pengin ngrasake mahasiswi. Ngono kita. Langsung tak kandhani. Lah kowe pengin ngrasake mahasiswi aja rabi meneh. Terus carane pripun? Bojomu kon kuliah meneh. Oh iya, rasa mahasiswi. Rasa mahasiswi. Ngono. Kowe lak pengin ngrasake lonte aja golek lonte. Bojomu kon. Nah. Kuwi lho. Pun prei kok pun prei. Riyen nggih. Kali iki kula kan leren. Salam ala Nabi Muhammad. Salam alai. Napa mawon? Ayo selawatan dhisik ya. Ayo selawatan dhisik ya. Salah gua boleh? Jalak gua boleh? Apa kartanya nama dah janji? Bien aku sebata suwe-suwe mluma nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Bien wis tawanti-wanti aja mlebu mburi ana kan. Tapi nyatanya enak sekali. Sat ben. Cangkemmu ben. Ya, kartone ana medha janji. Refe kula nganune Mas Yuda. Refe niki digambel selawat. Pira niku sik sile. Refe ke piye? Kartone ana ngawi medha janjimu digawe selawat. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khusabil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Ho ha ho eh. Sumbangan untuk pembangunan kota infan. Fungsinya untuk amplopnya Yudo dan TB. Ya Allah. Nah, siap terjelas. Cak cak. Nanti kota amal lah Mas. Jangan-jangan gua amplopan awake dhewe BPJS. Napa niku? BPJS. Oh, nanti tak ambil mas gula surat yang kelurahan SKTM surat keterangan tidak mampu kita ingat ya pun panitia siap-siap kalau tak selawatan kalian saya itu ya selalu ala Nabi Muhammad selalu ala kok ke ya kue aduh nih aku refik aja dua-dua suara orang nyanda tapi aja dendek A orang aku su ya. Kok kebangetan men saya nyanyi su ya nah, su mana su nyanyi su a mayor kok kebangetan men sambat belas sono jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man loro ati iki tak jano karo tak dolatian. Kacau aku merga wis tau jeru sarem-sarem biyen aku sebeta suwe-suwe wae nuruti kekarepanmu sansaya putra biyen wis tawanti-wanti nganti Dagelan santri ya lagune mundhak. Nggih, to kulon santri lagune cokot boyo to. Suwe-suwe ganti cokot rondo. Menrampung dereng ora infake. Oh dereng, nyumbang sing akeh. Ndelok munyuk kebun binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang munyuk napa kiai? Munyuk jenengan wing ngajene kiai napa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Akeh krek cangkeme. Ayo kowe ngomong munyuk. Mboten. Ora. Ora mungkin kowe ngomong munyuk wong kowe munyuk kok. Beruk kula. Oleh gedhi. Ayo urung rampung. Apa serot apa meneh? Eh, apa? Malah kecantol cawet. Wi cawet itu urung ngono ta cilik-cilik wi ngarep panggung. Tahu bulat digoreng dadakan cuwilik regane 500-an. Mosok anakmu gede tur enak mok dol gratisan. Karena aku jadi ingin ojo nduk ojo maju-maju mundur ide mundur ide ngapa takon mundur cantiknya kelewatan ini. Asik ao ao tolong kamu nanti pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Wayahe wayahe wayahe wayahe codot matamu codot daripada kowe galau aku nganan kowe ngiwo aku bertahan kowe karo wong liya. Ngono kuwi terane ngono cewek ngono kuwi nggih mulo pokoke tresnaku sing jero aja nganti kalah karo pajero. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian. Oh no, malah kowe ngambiar. Aku tanpamu seperti sego kucing tanpa karet. Ambiar, ora pantes. Rumah kau yang ini kok galau. Bukan, ora pantes. Tapi lah anakku ngerti raimu mesti galau. Lepas sakit. Jiji itu. Ayo selamat nih. Apa teruslah? Cak, cak itu nembang apa cak? Okay. Aku tak ngopi di sini cak. Mangga, mangga. Mangga, nembang cak. Allah cak Yudo nih kan jengilengi kalau ngaji nembang sa album. Gih, mangga cak. Kulo wau menawet setengah pitu lho. Setengah pitu no. Ora apa-apa jenenge kandelok ora apa-apa. Nggih. Nyanyi piye? Heh, nyanyi. Nggih. Ngapa mulu kok ora joget? Lho, kulo keteng jan 3 wae lho. Alah, jangku mau apa arepe masang tendone kene lho. Nggih, lah kulo sing ngusungi boto kali nyetro mati kulo. Ayo, ayo, ayo. Wahyu kala sebala. Salah dudu meneh kowe ya. Nggih. Nyusul Gus Dur. Kula dereng kesusu. Dereng kesusu. Kreditane tasih kathah. Dadi sesuk mboten saged mboten saged mati niku. Lah napa? KTP-ne seumur hidup. KTP-ne seumur hidup. KTP kula seumur hidup. Insyaallah aku sesuk mlebu surga sing ngancani TB. Amin. Ya kuwi aku kelon karo bidadari TB ndagel tok ning kono. Niki wae nggih, nomor loro. Rasa kakehan peraturan. Masjid masuk ditulisi, terutama kota-kota besar niku. Awas barang hilang bukan tanggungan takmir. Lah kula tak wali, sandal hilang diganti oleh takmir. Mesti met kebak masjid. Orang ra wong ra wedi kelangan sandal. Malah didendeni sandal hilang bukan tanggungan takmir. Sandal hilang diganti karo takmir. Mesti TB bendi noning masjid. Ki ranggo sandal. Cacak. Mafia sandal iki. Pilah nyuwun sewu, ning nomor loro. Nomor 3, kadang-kadang ana tulisan ngene cak ning jero masjid. Okay. Dilarang tidur di dalam masjid. Ala-ala mbok ya ampun. Zaman Kanjeng Nabi niku kata sahabat turun ning jero masjid. Lah mengke lek adzan ora tangi, Gus. Lah ora tangi sisan salatke. Kula iki kadang-kadang delok masjid-masjid niku napa to kok sepi? Mergo peraturane jlimet. Nomor 4. Napa? Anak kecil dilarang di masjid ke masjid. Ganggu khusuke wong tuwa. Niku egoise wong tuwa. Lah kula luwe seneng anak playon ning masjid daripada playon ning omah rebutan remote. Mbok yo men. Lah wong tuwa niku duwe prinsip. Ramene bocah cilik ganggu khusuke wong tuwa. Bocah cilik yo duwe prinsip khusuke wong tuwa ganggu ramene cah cilik. Cah cilik playon niku lumrah tak kandhane yo Cak Yudo. Okay. Aku iki sosalawatan, manakipan, yasinan, berjanjenan, dibaan ku ora mergo maca. Mergo mbiyen jaman cilikan kula sering melu abah kula teng masjid. Abah ngimami salat, kula mlayu-mlayu. Abah salat, kula golek beduk tak goleki tutuke delike karo takmire. Begitu abah sujud kula mlebu sarunge abah. Begitu mlebu ketemu tutuke. Tutuk masjid. Oh, tutuke beduk. Tutuk beduk. Ya Allah, masa gak iso bedane antarane tutuk karo dangkel jati ya. Kaya padha. Tutuk. Bapak sujud kula mengkerok boyoke bapak. Ben yasinan kula melu ngrungokke senajan to karo playon bapak selawatan berjanjenan antirillahu maqbarul karim biar fing sadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bapak ngoten kula playon akhire maca abtadi nomor 1 yang akan dibacakan oleh TB ayo janjian nomor 1 antir nomor 1 ayo apa iso adane kliru kowe ayo diwaca ingkang jenenge jagelan santri ingkang nomor 1 nggih menika maca Quran sak maknane matamu aku kan maca atir kok malah maca Quran sak manane lho abadati ulim la mismidatil aliyah Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca TB ngabok tadi ngulangi mlangemis mitatil ngaliah Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah ilate Jawa Jawa sing maca aku mu antirillahumma qawrul karim sing maca TB beda ngetrillahumma qawrul karim

kok kuskus lho. Usus. Usus. Lah nggih kan dipedhot usus. Ya ana meneh dhuwure dhewe meneh ya ana meneh. Napa? Tetek. Ngisore ya ana meneh. Napa? Emak. Ya bener cangkemmu bener ya. Nggih, bae. Ngene iki jane ngene iki ngono lho, Cak. Napa? Sing sing seneng ngene iki. Mong matane YouTuber ngono kuwi. Nggih, dipost oke aku ora diwani apa-apa. Dadi sing anyarane aja ditokke meneh. Wis pun mboten medal niki, tara wis entek kok kon medal. Ya meneh we. Mbak napa? Ya enggak apa meneh. Mboten sampun kok. Wis. Lho gak tapi nuwun sewu, Gus. Kula setuju panjenengan mau bahwa anak-anak itu nek nang jero masjid memang dibolehkan enggak apa-apa. Bolehkan mawon, playon ya ora apa-apa lah sing playon mbokne sing kurang ajar. Soale napa Kanjeng Nabi niku salat biasa gendong Hasan lan Husain. Nah, ora apa-apa anakmu jan ning masjid. Kula mojak keplek wae. Mboten sosok kula nggih setuju kali panjenengan, Gus. Ora setuju tak kayak krek kowe kok ngopo? Masalah peraturan teng masjid niku lho. Heeh, contone. Kula wingi badhe salat teng gene masjid Jitis niku, kula bali. Lah ngopo? Lah peraturan iki kejem e. Heeh. Tengene tulisan sing nggawa ape dipateni. Lah padahal kula ngesak ape. Bang kok dipateni kula mlayu mboten salat. Sing dipateni HP-ne goblok. Ora wonge. Tulisannya sing nggawa HP dipateni. Lah kula mboten HP. Lah ya sing kudu dipateni HP-ne ora wonge su. Mboten enten sune. Sune mboten enten. HP-ne kula ndol sing dipateni ora wonge. Lah aku yo wedi aku nggawa HP kok timbang dipateni aku mending ra salat aku ngono. Bapak dune ora salat kok. Bapak dune ora salat kok. Katakon salat jenazah pirang rakaat? Lho. Nggih, satu rakaat tok niku lho. Ora ana rakaate, mecari takbir. Lagi. Apa ngene praktek salat jenazah, kowe jenazahe ning kene, ayo. Lho. Nang lak sing mati TB, tetep bapak dhewe kudu nggo sajadah. Lah kok sakit? Lah dosane akeh. Lah ngene tok ora ditampa karo pangeran. Kudu nganggo sujud. Jenengan sing mati TB jenengan mesti ndungane kula nek mati ning mboten napa-napa kula tampi. Nek ning kula tiyang NU kula nyuwun tulung. Napa? Pas telung dina jenengan tahlili. Mesthi no kanca koke sesama muslim. Mbok pitung dina nggih jenengan tahlili. Tak tahlili. Mbok mati saiki wis tak tahlili langsung. Ning pas genep sekawan dosa dina mboten isa jenengan tahlili. Lah nyapa? Jenengan nyisula kula. Kualat we. Lah aku rojo. Boten, boten. Boten. Krek. Ngono wi lho rungokno mau Gus Miftah, nek anak iki tergantung wong tuwa. Masalahe wong tuwa wis tau nyenengno anak, wis tau mulyakno anak. Nek anak urung tau nyenengne wong tuwa. Wong tuwa wis tau dadi anak, anak urung tau dadi wong tuwa. Nah. Iku malah kleru Gus Miftah. Apa? Kok kleru? Malah wong tuwa niku durung karuan nek nyeneng anak, tapi anak wis tau nyenengke wong tuwa. Ora mungkin kok anak kok nyenengke wong tuwa lho. Aku ngerti arahe iki, ngerti aku. Saestu lho. Iya, wong biyen gawe anak ya seneng e. Lha nggih. Walah. Kadang-kadang iki sing ngerusak hubungane anak karo wong tuwa ki bojo wedok, Cak. Lah kok saged? Lah biasane anak lanang arep bekti karo wong tuwa sing cerewet sapa? Wong wedok. Wong wedok, mila wong wedok iki kudu paham, gedene bojomu kuwi mergo susune mbokne ora mergo susumu. Lha ya? Nggih, nggih. Awakmu iki gedhe mergo susune mbokmu apa susune bojomu? Susune mbok kula. Mbokne, mila wong wedok ora kena ngatur hubungane anak lanang karo wong tuwa. Wong tuwane sing diombe susune kuwi mung kemasane. Ngono dadak ngatur-ngatur hubungan anak karo wong tuwa. Mila surgane anak tergantung taate karo ibu. Surgane bojo wedok tergantung manute karo bojo lanang. Surgane bojo lanang tetep mergo mulyake ibu. Ngono, kowe mila ora kek ibumu ora sana nembung bojomu, hakmu. Nggih. Ora nembung barang. Kowe ketoke wedi karo bojoe kowe. Mboten lho. Halah bojomu galak ketok. Wong kula mboten tau nek kuwi lah bojone galak insyaallah ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Nggih. Mboten mungkin diseneni. Lah niku nakal bojone meneng mawon. Lah napa? Bisu kok. Oh. Ora Mas. Nyuwun sewu kula nek kalih tiyang sepuh niku bekti Gus. Mboten bojomu bisu. Mboten. Dadi mak kalane mboten sik, tapi sing bisu namung sing dhuwur kok. Lah sing iso. Mboten. Bisu wis kabeh wong kanca. Kula iki nyuwun sedaya kalih tiyang sepuh niku bekti. Begini apa? Pak Kiai kan dungane wong tuwa kuwi mesti mandi-mandine. Mandi. Malaikat yang pasti diutus oleh Allah ke alam dunia adalah ibu. Mila ana hadis al jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Dadah anakku takon, Cak. Nggih. Kenapa to, Bang? Surga kok terletak di bawah kaki ibu? Hooleh. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Ngono kuwi jawabane. Ngono kuwi. Ngono kuwi anakku jawab, Cak. Nggih. Oh, pantesan ibu wau mlakune alon-alon. Lah ngopo le? Wedi surgane rusak. Nggih, nggih, bener, bener. Nggih, nggih. Ala kalau merekam bener-bener wae. Surga karo aku ya ngono ae. Surga niku di ibu. Lah niku perkara dungane mbok kula lho. Kula niku merantau teng Jakarta 3 tahun mboten angsal penggawean. Lah soalnya mbokmu ngomong apa? Lah kula kan badhe kerja kan pamit mesti okay. Mbok dungakno aku mergawe dadi wong sukses. Lah kok mbokku terus jawab ngaten, "Iya Le, tak dungakno muga-muga ning kono ra ono apa-apa." Dadi teng mereka ya belas ra ono gawean apa-apa belas niku. Ya Allah, ya Allah. Keliru. Gagal fokus iki salah paham iki. Gene apa-apa iki gene alangan. Wis rumahmu elek goblok, maksudnya ra ono alangan. Lah niku dongane kurang komplit mulai kat ngatete bingung. Malaikat mbok padakno cari ae. Oh iso. Malaikat padake RT ku tuwetan. Tapi iso ngomong-ngomong malaikat, Cak. Saiki tugasnya malaikat rokep atir pencatat amal baik dan amal burukku saiki ringan, Cak. Lah kok sakit? Wis ra tau dicatet karo malaikat. Dicatet dhewe kok, difoto dhewe, tulis dhewe. Mila sesuk ning akhirat pas dihisab, ukhsubhum kata Allah. Hisab mereka. Malaikat belas ranggo catatan. Begitu ketemu cahele-ele iki, kowe tak hisab, ra di bukti sapa sing kandha. Tokke HP-mu, modiar we. Begitu dibuka, Vanessa Angel. Wah. Wih, rungokno, Milo, mumpung ana masjid ini ki yo dagelan ki yo butuh Gusti Allah, tetep yo salat, disyukuri, pira-pira rupa koyo ngene yo payu, supaya ditambahi. Wong ki lak ganteng, syukur ditambahi dadi tambah ganteng. Lah kowe iki elek, syukur insyaallah dadi tambah elek. Nggih. Kok pasrah ae to kowe iki? Lah aku piye angel nek karo ki kualat aku lho. Ukurat matamu mosok aku dilatih susu ning dalan mulu ya kurang ajar. Kaya aku kirik. Kula madake aku kirik to. Nah, nesu. Nesu ora. Malah aku kaya kirik dilat-dilat ning dalan. Aku ki bahasa kirik soalnya paham kok. Wong tanggon kirik kabeh, ngingu kirik kabeh. Tangga kula niku Katolik. Nggih. Kan 60%. Nggih. Lah dadi kadang-kadang tamu niku ajeng dolan ngen kula ngundang ngaji urung ketemu kula ketemu asu. Nggih. Melalui ini kula isin. Tapi ya nyuwun sewu, asu iki ana manfaatnya. Manfaatnya napa? Lah piye wong kudu wetan arep ngundang aku ngaji kudune menggok ngewe kebablasan dicegat karo asu kok. Pripun? Hop hop hop hop ngono kuwi kok. Iya. Jelas nek tapi jelas. Anu mboten huk huk huk huk kanten to. Lah asune iki sapa? Asune apa kowe? Apa kowe? Laku isin to, Cak. Nggih. Okay. Warung ndang aja dadi sing kepon roko dekat asu, akhire asu tak bualang watu. Tiang kono ndase bengok. Kenging, kenging. Kaing, kaing, kaing. Asune kok kowe? Apa kowe? Panci saestu lho. Anak asu iki kan kirik ya. Aku winginane enek kirik nyewebrang, tuwabrak truk. Yes, kirik mati. Kira-kira pake kirik ini subra. Ya nesu no mas. Sabar. Sabar ya, jangan nesu. Sabar. Kok kon sabar nih lo? Nah ya, lah kiriknya mati, bapaknya kira-kira nesu apa orang? Ya nesu, anaknya mati yo. Sabar. Anaknya mati kita. Jenengan nanti teng kebun binatang guys. Dan apa? Wah aku bahasa binatang ngerti kabeh kok. Kuwi mau tamu ponrogo kudune lak nemoni aku ning pendopo mburi. Nggih. Tamune ning ngarep. Lha dilokke karo jaro babon nggonku. Pripun? Pekok ngono ya. Pekok. Petok, petok. Dite. Aku sengi to akhire tamune isin to. Mu ning mburi ning pendopo ngliwati kalkun dilokke. Pripun? Kocelok, kocelok, kocelok. Ngono kowe. Kluk kluk kluk kluk kluk kluk kanten iku lho. Kok kocelok kok. Padha karo aku mangan ning kono becel genek lawahe aku ning warung tuku kerupuk dilokne pete jago. Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. Lah bar mangan tuku kerupuk dipangan karo Cak Yudo, bar mangan ngerokok. Soale NU to. Padahal aku ora ngerokok dilok karo cecak kok. Riwen cecekan. Sing kurang ajar tekeke. Ngapa? Teko-teko nyekek. Lah nyuwun sewu teng mriki malah ora mung trima pati panitiane sing apian. Apa? Kodhok niku nggih apian. Apa iso? Lah kula liwat ditawani lho. Apa? Rokok. Rokok. Jadi ternyata iki ngono ya. Nggih. Sejarah kewan niku wis dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Nggih. Dadi zaman Nabi Nuh kuwi dikandani karo Gusti Allah sesuk bakal banjir bandang kuwi gawe yo kapal. Begitu banjir bandang tenan, kabeh diangkut ning jero kapal termasuk kewan. Okay. Undang-undange sing digawa sak pasang. Asu yo sak pasang, ngoto. Okay. Sapi yo sak pasang. Jaran sak pasang. Ceritane ning jero kapal kuwi ana peraturan. Apa peraturane? Semua yang ada di dalam kapal tidak boleh bersenggama, tidak boleh junub. Ora oleh kelon supaya ngedokke balake saka Gusti Allah. Ana sing ngeyel, Cak. Nggih. Okay. Asu. Nggih, asune kelon. Ndelalah konangan kucing. Nggih. Kucinge wadul karo Nabi Nuh. Nabi Nuh asune kelon. Seneni ora oleh. Supaya ora kedadian meneh akhirnya napa? Nabi Nuh gawe kebijakan, manuke sing lanang dicopot dekeke ndiro lemari. Asune ngeyel. Jikok manuke pasang kelon meneh dindek karo kucing. Nabi Nuh, asune kelon meneh. Nabi Nuh bengok, oh kere kandhani ngeyel. Akhirnya asune dilarang. Kamu saya laknat. Napa laknate? Napa? Sak anak putumu sesuk lak kelon ora gampang metu, angel suwe kelonmu. Deloken, asuwe kelone suwe banget. Soalnya dilarang karo Nabi Nuh. Nggih, nggih. Asune yo protes. Aku ora trima saben kelon kok disawang karo kucing. Kucinge kudu dilaknat. Akhirnya Nabi Nuh yo ngelaknat kucing. Kamu tak laknat. Saben arep kelon kowe kudu rame dhisik. Mila deloken kucing arep kelon. Soale dilarat karo Nabi Nuh. Okay. Singkat cerita. Nggih. Okay. Kowe ora tak kandhani men bahanmu akeh. Okay. Nggih. Nengko bayar karo aku. Nggih. Begitu praune wis nyandar, Nabi Nuh bengok. Hewan lanang dijiko dhewe-dhewe manuke. Wah, akhire gajah mlayu nyuwun sewu. Ajaran mayune buanter banget. Wut, kleru njupuk. Manuke gajah dinggo jaran. Milo saiki kondang kewan sing paling gede manuke kuwi jaran tenaga kuda. Gajah mlakune alon-alon. Begitu njikok ning lemari kentekan garek sing cuwilik. Milo gajahe kelone ora tau didelok karo wong. Soale nopo awake gede manuke cilik. Nggih. Sing paling ciloko jago. Lah kok saged biasane tangi dhisik dhewe ndelok tangine kawanen. Buka lemari wis ora ana manuk. Akhire wadul karo Nabi Nuh. Nabi Nuh, apa? Pitik nyuwun sewu manuke mon telas. Lah kula wis ora apa-apa sing sabar pripun kula kelone pripun wis santai senajan kok ora ndek manuk insyaallah tetep iso kelon. Carane pripun nganggo perasaan. Mila dulu jago ke kalau ni duduk nyuk rampung soalnya nganggu perasaan. Oh, okay. Aku oleh cerita kui songkok almarhum ki entus. Okay, okay. Bener apa ora wallahu a'lam bisawab biyen pas wayangan. Okay, tapi tak otak atik bener. Ngatuk, contohnya bebek kaya. Pripun? Kui ndelalak jikok manuk dipasang mlakune kewer-kewer manuke keidak-idak. Okay. Mila bebeke manuke kewer-kewer. Oh nggih bener. Kowe aja ngomong penistaan iki mung cerita. Oh bener apa ora wallahu a'lam bisawab. Kuwi mbiyen aku tau ngudagelan ngono kuwi karo almarhum Ki Entus. Saiki jenenge Ki Entus malah kangen karo TB. Nggih. Rono to, B? Rono. Rono ku lho. Aku bujale aras-arasen ya. Mulane wong nek ngingu bebek kae mesti nek bebeke apa ki lanange siji. Bebek wedok mesti 99. Lah ngopo soalé? Mergane lanangan bebek niku kuat. Oh, mergo meneh muter-muter. Nggih. Oh. Aku kae ngingu kualik. Nakmu muter ta? Niki mah nyelametne kula e. Lah ngopo? Lah wingi kula teng Lampung teng Wae Kambas niku kan rekreasi madosi gajah. Ketemu gajah. Nggih, lah kok teng tengah lah kok anake niku digawa petugase. Wah, gajah e mboke niku nawesu. Gek, ngguni lawang ku waduh mas. Akhirnya aku digubur-ubur gajah gede. Terus ben aku selamat, ini ku kelambi ku buka celana ku buka. Langsung kayang? Ku langsung kayang. Tek, terus lu, terus gajah terus ngalih. Dianggap anaknya ini. Kok cili ini. Terus kelayang apa. Apa bedanya gajah karo TB? Itu. Apa? Gajah kan dasi ada belalene, Cak. Dasi ada telalene. Ada telalene. Nah TB telalene ada dasi. Iya iya nggih. Tapi mesti ireng ketok iki. Ah, ayo selawatan dhisik ya. Shalawat Nabi Muhammad. Shalawat. Saben malam Jumat

Wallahul muwafiq ila qawmi tariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.